Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala al-habibil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah fardu subuh yang dimuliakan Allah. Man sholat subuha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjama'ah. Thumma qa'ada yadhkurullah, habis sholat subuh berjama'ah. Qa'ada yadhkurullah, duduk. Jangan keluar masjid. Hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Thumma yusalli raka'ataini, sholat sunat isyraq, dua raka'at. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, tamah, tamah. Hadis riwayat At-Tirmidhi. Kata Imam Abu Isa Ibn Sawrah At-Tirmidhi, hadithun hasan. Hadisnya hadis hasan. Itulah maka kita habis sholat subuh tidak keluar, tidak pulang ke rumah. Apalagi kalau sampai tidur. Jangan tidur pagi. Nabi berdoa, Allahumma barik li ummati, berkahi umatku ini fi bukuriha, pada waktu pagi. Makanya nenek moyang kita dulu pun sebelum Islam datang sudah mengajarkan jangan sampai rezeki dipatuk ayam. Sekarang orang rezekinya bukan dipatuk ayam, dipatuk ayam, diterkam musang, diambil harimau, dimakan kucing. Sampai dia tak tersisa apapun, habis diambil orang. Oleh sebab itu pagi keberkahan. Berkah itu macam beras yang ditebarkan tuan rumah waktu pagi. Setiap pagi tebarkannya beras. Maka mana ayam yang duluan bangun, itu yang paling banyak dapat. Jadi jangan salahkan kenapa orang Jepang lebih maju, kenapa orang Amerika lebih maju, kenapa orang Eropa lebih maju. Waktu beras ditebarkan, ayam yang mana duluan memakai cotoknya, itu yang paling banyak dapat beras. Mau ayam bangkok, mau ayam kampung, mau ayam hutan, mana yang lebih dulu? Nah, begitulah lebih kurang Allah menebarkan keberkahan di waktu pagi. Ah, berkah. Siapa lebih dulu? Ambillah. Makanya dulu waktu MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran, tanggal 12, bulan 12, 2012, di Bengkalis. Tinggal kami di hotel tepi pantai. Belum subuh, kami sudah jalan. Kiri, kanan, warung kopi sudah buka. Tapi bukan warung kopi punya orang kita. Punya tetangga sebelah. Orang kita balik subuh belum buka juga lagi. Oleh sebab itu maka persaingan dunia zaman sekarang, orang Jakarta bangun jam 4. Orang Singapura jam 3. Cepatnya dunia. Ustadz tadi kenapa lambat datang? Oh, kita tidurnya lama tadi malam. Ditambah lagi capeknya pula luar biasa, perjalanan panjang. Dalam keadaan normal, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tidak musafir, dalam keadaan ini kita ambil keberkahan di waktu pagi. Makanya subuh ini mudah-mudahan kita sampai anak cucu istiqomah sholat subuh berjamaah. Man sholat subuha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama sholat layla kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Kita tak sanggup sholat sepanjang malam macam sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Sholat dari isyak sampai subuh. Disebutkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Ya Rasulullah, ya. Itu si Qatadah bin Nu'man sholatnya dari isyak sampai subuh. Ayatnya tak tukar-tukar. Kul huwallah aja. Kul huwallahu ahadu lillahu samadu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Nabi, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Satu qul huwallah sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Berarti dia sudah mengkhatamkan Qur'an berkali-kali tadi malam. Kita jangankan dengan sahabat Nabi, jangankan dengan Nabi, jangankan dengan tabi'in. Jauh, maka paling tidak sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah, ada anak muda, ada anak-anak, ada bapak-bapak. Ini perwakilan-perwakilan. Karena sekarang lagi tren wakil. Orang ingin jadi wakil sekarang. Surat yang akan kita bahas subuh ini adalah surat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza qara'tal Qur'an, kalau engkau membaca Al-Qur'an, jangan lupa fasta'iz billah. Berwudu dulu. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Suci dari hadas, suci dari najis. Apa beda hadas dengan najis? Najis itu nampak, kotoran, tai, kencing. Sedangkan hadas tak nampak. Hadas besar, hadas kecil. Suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, suci dari najis, bersih. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau salat, fasilu wujuhakum wasuh muka. Wa aydiakum minal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu biru'usikum, sapu usap kepala, telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Setelah bersih, berdoa kepada Allah. Allahumma ja'alni minat tawabin, ja'alni minal mutatahirin, ja'alni min ibadika salihin. Setelah itu, pegang Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah. Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat. Syafi'an, memberikan syafa'an li ashabi, kepada orang-orang yang membacanya. Anak, keluarga, istri, tetangga, kawan, sahabat, bubar semuanya. Tapi ada yang datang menolong. Apa dia? Quran. Maka bacalah Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilaf Quraisy. Ilaf berasal dari kata i'tilaf. Lawan dari kata i'tilaf ini iftirak. Kita subuh ini i'tilaf. Ada Pak Tabri, Pak Imam, ada Pak Kades, ada Pak Mahmud, ada Ustaz Tatang, ada Ustaz Jamal, ada pemuda, ada Pak Tatung, ada Bapak, ada kita ini i'tilaf. Tapi ketika kita bubar nanti, bercerai-berai, satu pulang ke rumah, satu pergi ke sungai, satu pergi menengok durian jatuh, satu manen, maka iftirak. Maka sekarang ini kita sedang i'tilaf, bersatu, bersama. I'laf, bersama, berkumpul, li'ilaf Quraisy. Pertemuan, perkumpulan, bersamanya orang Quraisy. Quraisy itu siapa? Quraisy itu nama orang. Salah satu dari datuk Nabi Muhammad ke atas itu namanya Quraisy. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Abdullah, ayahnya Abdul Muthalib, ayahnya lagi Hasyim, ayahnya lagi Abdi Manaf, ayahnya lagi Qusay. Nah, itu ke atas salah satunya nama datuknya itu Quraisy. Maka cucu-cucunya itu disebut dengan Quraisy. Saya Abdul Somad. Anak saya Mizian Haziq. Nanti dia punya anak lagi. Terus kebetulan yang diingat orang saya. Itu siapa itu? Itu cucu cicit Ustaz Somad dulu. Kenapa tidak yang ke atas? Karena kebetulan saya yang viral. Begitulah agak-agaknya. Jadi yang dikenang orang si Quraisy, maka disebut dia cucu cicit keturunan Quraisy. Quraisy nama orang. Dan sekarang pun dipakai nama orang Quraisy. Lila fi Quraisy, pertemuan perkumpulan orang-orang Quraisy. Jadi ketika berkumpullah meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya rahmukallah. Meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata orang Madinah, yang layak menjadi pemimpin adalah orang Madinah. Namanya Sa'ad caleg calon calon pemimpin kami, Sa'ad namanya. Kata orang Makkah, tidak, pemimpin kita setelah Nabi Muhammad SAW meninggal adalah Umar. Dua calon. Jadi jangan bayangkan orang Islam itu tidak penting bicara kepemimpinan. Oh, penting nih. Orang Madinah punya calon namanya Sa'ad. Orang Makkah punya calon namanya Umar. Ikhtilaf, berbeda pendapat, berselisih pandang. Datang Abu Bakar Siddiq membacakan ayat, membacakan hadis. Apa bunyi hadisnya? Al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin mesti berasal dari Quraisy. Maka jatuhlah Sa'ad. Tereliminasi. Tidak lulus fit and proper test. Karena syarat pemimpin yang pertama mesti berasal dari Quraisy. Al-a'immah min Quraisy. Nah, makanya pemimpin itu khalifah Amirul Mukminin mesti berasal dari Quraisy. Kenapa? Kata Abdurrahman Ibnu Khaldun, pakar sosiolog Muslim. Ibnu Khaldun, bukunya yang terkenal Muqaddimah Ibnu Khaldun. Kenapa Quraisy yang menjadi pemimpin? Lil asabiyah, karena Quraisy mayoritas. Maka kalau sudah mayoritas menjadi pemimpin, yang minoritas itu mudah terayomi, terlindungi. Dan itu diamalkan di Indonesia. Soekarno, Soeharto, mayoritas kita Jawa. Nah, kalau mau dicari presiden orang Quraisy, payah lah. Mayoritas. Jadi yang diambil itu, lihat bagaimana pandangan sosiolog Muslim. Yang diambil itu adalah asabiyah, mayoritasnya. Nah, sehingga mudah konsolidasi apa segala macam. Minnal amir wa minkumul wazir. Yang jadi pemimpinnya kami, tapi yang menjadi wazir, menteri-menteri, penolong-penolongnya, nah itulah ada menteri orang Sulawesi, ada orang Sumatera, ada orang Papua, ada orang. Nah, tapi ini ilaf, merangkul, bukan memukul. Dia ajak orang semua untuk bekerja sama. Li ilafi Quraisy. Pertemuan, perkumpulan, kebersamaan orang-orang Quraisy. Bahkan al-khaba'is, ini cerita masalah kepemimpinan Quraisy. Diharamkan bagi kamu al-khaba'is. Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Khaba'is menjijikkan. Diharamkan bagi kamu sesuatu yang menjijikkan. Menjijikkan menurut siapa? Itu dibahas dalam mazhab Imam Syafi'i. Diharamkan bagi kamu al-khaba'is, yang menjijikkan. Menjijikkan menurut siapa? Jijik menurut saya kan belum tentu jijik menurut Pak Mahmud. Jijik menurut saya belum tentu jijik menurut Bintang. Contoh, laron. Laron. Saya jijik menengok laron. Nampak laron, jijik. Tapi ada orang nengok laron, meniti edilurnya. Asal tengok laron, mak ini tinggal siapkan tepung sikit, peyek ini. Nah, kata saya jijik. Tapi kata kamu tak jijik. Jijik menurut siapa? Dalam mazhab Syafi'i, jijik menurut Quraisy. Asal jijik kata orang Quraisy, haram. Anak lebah. Anak, kalau panen lebah, tapi bukan lebah kelulut kita semalam. Panen lebah, pas dibuka di dalam sarangnya itu, ada anak lebah. Bagi sebagian orang, ih jijik gitu. Bagi sebagian orang, wah ini kok dipepes sedap ini. Nah jijik menurut siapa? Disitulah maka ikhtilaf kalau ada nanti, ini haram karena menjijikkan. Katanya enggak, tak haram. Bagi ente jijik, saya tak jijik. Maka jijik menurut siapa standarnya? Dalam mazhab Syafi'i menurut Quraisy. Asal jijik kata orang Quraisy, haram. Quraisy selalu dijadikan standar. Baca Quran juga begitu. Bacalah pakai irama Quraisy. Bacalah menurut bahasa Quraisy. Iramanya irama Quraisy. Biluhunil Arab. dengan irama Arab. Arab yang mana? Arab Quraisy. Oleh sebab itu masalah irama, masalah bunyi sudah diatur sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentang bicara tentang masalah Quraisy. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya ayah namanya Abdullah. Ayahnya punya ayah lagi namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya ayah namanya Hashim. Hashim punya ayah namanya Abdi Manaf. Abi Manaf punya ayah namanya Qusay. Qusay inilah yang membangun dar artinya rumah, Nadwah, balai pertemuan, convention hall di kota Makkah. Jadi memang ini keturunan orang-orang hebat, pemimpin-pemimpin, bangsawan-bangsawan, Abdullah, Muhammad, Abdullah. Anak cucu Quraisy ini memang ada tuh di satu daerah. Oh, kalau marga ini, oh orang marga itu memang orang-orang hebat-hebat tuh Pak Ustaz. Di satu daerah, di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan, di daerah Minangkabau, daerah Kampar, ada satu-satu marga yang hebat. Dan Quraisy ini termasuk marga yang terhebat, disebut dalam Al-Quran. Li'ilafi Quraisy, pertemuan, perkumpulan, kebersamaan orang-orang Quraisy. Dah kita bahas tentang hebatnya Quraisy. Lalu kemudian, apalagi selanjutnya? Ila fihim rihlatash syita. Ila fihim. Ilaf pertemuan, him mereka Quraisy. Ila fihim rihlata. Rihlah perjalanan. Mau ke mana? Kami mau rihlah ini. Udah jadi bahasa anak-anak kampus. Yuk kita rihlah nanti yuk. Kemana kita rihlah? Ke air Bomban. Ila fihim rihlah. My rihlah, my adventure. Ila fihim rihlatasyita wassaif. Mereka berkumpul, iktilaf, tak berpisah, berkumpul bersama, ramai-ramai. Untuk apa? Rihlah, perjalanan. Syita, soif. Syita, musim dingin. Soif, musim panas. Ingat itu. Syita dingin, soif panas. Syita dingin, soif panas. Syita dingin, soif panas. Begitu keluar dari masjid, lupa. Yang mana yang dingin, mana yang panas. Mudah cara ngingatnya. Asal keluar air liur, dingin. Syita. Tak keluar air liur, panas. Soif. Saya begitu cara mengajar ke anak-anak di sekolah, di kampus. Ketika ada dua, bagaimana cara? Asal ingat satu, maka yang lain ingat. Yang mana yang dingin? Syita. Karena di Arab itu ada musim syita, ada musim soif. Umrah bulan Desember, Januari, syita. Habis musim dingin itu, pohon-pohon anggur macam mati. Tapi nanti begitu habis syita, datanglah musim Rabi. Rabi namanya. Rabiul awal, Rabiul tsani. Rabi bunga. Habis musim dingin, matahari mulai keluar, tunas-tunas pun muncul. Keluarlah bunga Rabi. Habis berbunga ini nanti, subur. Lalu kemudian datanglah musim panas. Keluarlah buah-buah. Lalu kemudian tak lama panas itu gugur. Gugur-gugur daun-daun, itulah dia musim kharif. Jadi empat ada musim. Syita, Rabi, Saif, Kharif. Abdul Somad, kata kawan-kawan kuliah dulu. Naam, indana arba' mawasim. Kami ada empat musim. Syita, Rabi, Saif, Kharif. Kamu ada musim di Indonesia? Oh, kathir ya akhi. Banyak musim apa? Musim durian, musim rambutan. Musim asap. Ihlatas syita'i wassaif. Jadi mereka ini musim dingin, musim panas, ada perjalanan khusus. Apa nama perjalanannya? Perjalanannya posisi Makkah di tengah. Makkah. Makkah di tengah. Madinahnya di mana Pak Ustaz? Madinah di atas. Sini Madinah. Di atasnya lagi Syam. Syam. Syam itu sekarang sudah jadi 4 negara. Yordania, Urdun. Namanya Urdun. Datang orang barat Jordan. Jordan Airlines. Lalu di samping Yordan Suriah, Damaskus. Samping Suriah Lebanon, Lubnan, Lebanon. Lalu setelah itu Palestine, 4. Jadi kalau disebut negeri Syam, Nabi berdagang ke negeri Syam, dicarinyalah peta. Mana Syam itu? Inilah Syam itu sekarang. Yordan, Suriah, Lebanon, Palestine. Di bawah ini Yaman. Yaman. Di atas ini Syam. Yaman artinya beruntung. Syam artinya sial. Syu'mu. Makanya mereka kalau mau pergi dagang, dilemparnya burung. Ada burung di atas pohon kayu, lempar. Kemana terbangnya? Terbangnya ke arah Syam. Ah dah, tidur aja lah, sial nih. Tapi kalau terbangnya arah ke Yaman, Yaman, beruntung. Makanya orang yang percaya kepada suara burung, percaya kepada arah terbang burung, rusak akidahnya, syirik. Kenapa? Meyakini ada manfaat, ada mudarat yang diciptakan selain daripada Allah. Sedangkan kita tadi sudah bolak-balik, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, la ilaha. Tak ada burung, tak ada pokok kayu, tak ada itu semua. Tak ada hantu, tak ada setan, tak ada tuyul, tak ada suster ngesot. La ilah, maksud tak ada itu bukan dia tak ada, dia ada. Tapi dia tidak bisa mendatangkan manfaat dan tak bisa menolak mudarat. La ilaha illallah. Makanya Nabi, tak ada itu yang kalian bilang dulu nenek moyang. Kalau Yaman beruntung, betuah. Kalau Syam syukmu sial. Allahumma barik lana fi syamina. Makanya ada doa Nabi. Allahumma barik lana fi syamina. Berikan berkah kepada negeri Syam. Wa yamanina. Berikan berkah pada negeri Yaman. Nabi menghapuskan pola pikir mindset. Mindset. Siapa yang bangun pagi, tiba-tiba datang lalat hinggap di hidungnya, maka dia sial. Maka lalat itu pun menjadi besar. Yang membesarkannya siapa? Mindset kita, otak kita membesarkan dia. Makanya ketika datang yang begitu-begitu, sebut nama Allah. Bismillah. Siapa yang menyebut nama Allah, tasaghara syaitan. Maka setan mengecil, hatta tasira ka'annaha dzubabah. Sampai dia seperti sebesar lalat. Setan itu bisa membesar, setan bisa mengecil sampai seperti sebesar lalat. Habis, mati. Yang membesarkan, yang mengecilkannya siapa? Kita. Kita lah yang membesarkan setan itu. Kau hati-hati pokok itu ya. Atau setan, aku besar. Setan, hati-hati itu. Setan. Makanya kita diajarkan masuk. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ku sebut nama Allah. Tak ada satu pun yang dapat memudaratkan baik di bumi maupun di langit. Nah, Nabi datang membersihkan itu semua dari pikiran-pikiran kita. Ila fihim, perkumpulan pertemuan mereka, rihlatasyita, perjalanan musim dingin dan musim panas. Musim syita, musim dingin, mereka pergi ke Yaman. Syita namanya, syita. Musim panas, mereka pergi ke Syam. Kenapa musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam? Karena kalau musim panas ke Yaman, Yaman ini panasnya minta ampun. Kalau musim dingin pergi ke Syam, di Syam turun salju. Orang Yordania, nengok, turun salju. Palestina turun salju. Maka dibalik, kalau musim dingin pergi ke Yaman, dinginnya tak terlalu. Musim panas pergi ke Syam, panasnya tak terlalu. Itulah perjalanan mereka. Itulah kerja orang Arab Makkah. Rihlatash syita'i wa shaib, syita' shaib, syita' shaib, syita' shaib. Selama perjalanan ini apa kerjanya? Berjudi, berzina, minum khamar, berdukun, segala macam. Nanti pulang ke Makkah, tawaf sa'i. Dah bersih dari dosa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda. Selesai, habis itu mabuk lagi. Abu Jahal haji, Abu Lahab haji. Orang kafir Quraisy itu haji semua itu. Kalau disebutlah namanya pakai haji. Tabbat yada haji Abi Lahab wa tab. Haji semua itu. Jadi Pak Haji yang masih buat dosa, ah, kau haji Abu Lahab kau. Maka datanglah Nabi Muhammad SAW membersihkan bahwa ibadah haji itu bukan sekedar tawaf sa'i, tapi berhenti dari buat dosa. Maka dirubah perjalanan itu, jangan lagi pergi sana pergi sini hanya berbuat maksiat. Ila fihim rihlatash syita, perjalanan syita was shaib. Perjalanan syita shaib ini untuk apa? Nabi Muhammad SAW dibawa pamannya Abu Talib ke negeri Syam untuk apa? Untuk ngantar bantuan ke Palu. Untuk apa Nabi Muhammad dibawa ke Syam? Untuk berdagang, bisnis. Ayah Nabi Muhammad SAW meninggal dalam perjalanan ke Madinah. Waktu umur kandungan 2 bulan. Perjalanan apa? Bisnis. Karena memang orang Arab ini masyarakat explorer bisnis. Di Australia banyak sekali orang Lebanon. Tapi yang paling banyak di dunia ini tersebar di antara semua Arab ini adalah Yaman. Ada orang Maroko di Riau. Belum pernah saya jumpa orang Maroko di Riau. Tak jumpa saya orang Mesir di Riau. Tapi As-Saqaf, Al-Idrus, Ash-Shihab, Barakbah ada di Riau. Itu marga Yaman semua. Nah, oleh sebab itu maka ini perjalanan orang-orang Arab pada masa dulu bahkan setelah Islam. Ini menunjukkan apa? Rihlah perjalanan musim dingin, musim panas, perjalanan bisnis. Kalau sekarang berapa negara itu? Yaman, satu. Makkah Madinah, KSA, Kingdom of Saudi Arabia, dua. Yordan, tiga. Suriah, empat. Lebanon, lima. Palestine, enam. Perjalanan bisnis enam negara. Mereka ini bisnis ekspor-impor. Abu Jahal, Abu Lahab itu bisnismen. Kenapa dibilang jahil? Masa bisnismen jahil? Dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, jahil dalam bidang tauhid. Itu dia. Makanya kalau ada orang hari ini profesor doktor, tapi percaya tuyul, itu profesor jahil tuh. Karena masalah jahil ini standarnya bukan masalah mobilnya mewah. Masalah jahil ini bukan orangnya kaya. Pak, itu jahil. Enggak, dia kaya. Dia tak jahil. Kalau miskin baru jahil. Bukan. Standar miskin dan kaya, harta. Tapi standar jahil tak jahil adalah dalam bidang tauhid. Kenapa Abu Jahal, Abu Lahab itu dikatakan jahil? Bukan karena bisnisnya. Bisnisnya hebat. Tapi dia jahil karena tak tahu dia la ilaha illallah. Makanya dua saja. Jahiliyah dan Islam. Masih adakah jahiliyah sekarang? Ada. Siapa yang bisnisnya hebat, perjalanannya bisnis enam negara, tapi masih menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, Naham, maka dia jahil. Jahiliyah Kornil Ishrin. Jahiliyah abad 20. Na'udzubillah. Lila fi Quraisy, pertemuan perkumpulan kebersamaan orang-orang Quraisy. Ila fihim, mereka berkumpul bersama. Itu dikumpulkan onta-onta itu panjang. Lalu mereka pun ada pimpinan di depan, ada di belakang, barang-barang semua bawa ini perjalanan. Naik onta, 6 bulan ke atas, 6 bulan ke bawah. Rombongan. Berapa totalnya? Yang dibawa barang dagangan itu berapa totalnya? Itu bisa kita lihat dari perang Badar. Perang Badar itu kan pasukan mencegat rombongan orang Quraisy dari Makkah. Waktu itu orang dari Makkah ini mau pergi ke Syam. 150 km dari Makkah arah Syam ada satu tempat namanya Badar. Maka perang itu disebut dengan perang Badar. Dicegat oleh pasukan Nabi di sini. Rombongan onta, keledai, kuda itu kendaraan waktu itu yang besar onta. Di bawah onta kuda. Antara kuda dan onta ini ada namanya himar, kecil lagi himar, keledai. Antara keledai dengan ini ada namanya bighal. Bighal lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Nah, itu di total semuanya la taqillu an 50,000. 50,000. 50,000 keping uang dinar. Satu dinar sama dengan 4,25 gram emas murni. Sekarang lebih kurang 2 juta. Sekarang kita kalikan. 2 juta kali 50 ribu dinar sama dengan 100 M. Jadi jangan bayangkan mereka bawa barang dagangan panci 2 biji. Bukan kaleng-kaleng ini. 100 M bro. Perjalanan dagang mereka. Perjalanannya berapa? 6 negara. Sekali jalan waktu itu berapa? 100 M. Jadi jangan kita, persepsi kita, bayangan kita, Nabi Muhammad itu susah, miskin, melarat. Inilah yang membuat anak-anak umat Islam down. Coba cerita dulu tentang pasukan, kendaraan mahal, onta. Onta paling murah itu 35 juta. Nanti pergi umroh tanya betul berapa onta. Satu. Tapi tidak bisa bahasa Arab, Pak Ustaz, tanya. Bikam, bikam arti berapa? Bikam hadha. Bertanyanya bisa, dia jawab nanti kita belajar bahasa Arab. Jadi mau menunjukkan kehebatan Arab Quraisy waktu itu. Ila fihim rihlatasyita'i wassayif. Terus, setelah kita tahu bahwa mereka dulu punya persatuan, mereka punya perjalanan bisnis, mereka orang-orang yang kaya, mereka orang yang berhasil, lalu apa standar keberhasilan? Bukan ini. Kalau kalian mengatakan kalian hebat, punya organisasi, punya partai, orang Quraisy dulu juga pernah bersatu. Kalau kalian katakan kalian punya perjalanan musim panas, musim dingin, pergi ke 6 negara, orang Quraisy juga pernah dulu melakukan itu. Tapi standar kehebatan kalian bukan di situ. Di mana letak kehebatannya? Falyak. Falyabudu rabbahadzal bait. Hendaklah mereka menyembah. Tapi jangan memahami hukum pakai bahasa Indonesia. Falyabudu, hendaklah. Datang mahasiswa semester 6 jumpai saya. Ustaz, ya, jilbab itu tak wajib, Pak Ustaz. Kenapa tak wajib? Ini ya ayuhan nabi, hai nabi, qul li abna, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah mereka. Tengok Ustaz, kan bunyinya hendaklah. Artinya siapa yang hendak, hendak, yang tak hendak tak apa-apa. La ilaha illallah wa rasulullah. Hampir saya hantukkan kepalanya ke kepala. Hanya dari kata hendaklah. Ini kalau gitu nanti datang anak-anak. Kau kenapa tak sembahyang? Ini Ustaz, hendaklah. Siapa yang hendak, hendak, yang tak hendak tak. Falya'budu, beribadah. Falya'budu dari tiga huruf. A, ba, da. A, ba, da. Falya'budu. Bukan artinya beribadahlah. A, ba, abdun. Hambakan dirimu kepada Allah. Jangan hambakan dirimu kepada harta. Jangan hambakan dirimu kepada sawit. Jangan hambakan dirimu kepada PNS. Jangan hambakan dirimu kepada atasan. Hambakanlah dirimu kepada Allah. Falya'budu Rabb. Allah Ta'ala. Rabb, dia yang menciptakan aku. Rabb, dia yang menjaga aku sampai hari ini aku sehat. Rabb, dia yang mengasih aku rezeki sehingga aku hidup hari ini. Hadzal bait, Allah yang memiliki hadzal bait. Yang dimaksud bait di sini apa? Ka'bah. Baitullah. Mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki bisa ke Baitullah. Amin. Falya'budu rabb hadzal bait. Jangan hanya sibuk bisnis pergi sana sini saja. Mereka mesti menghambakan diri kepada Allah pemilik bait Baitullah. Pemegang kunci Baitullah itu Muhammad punya ayah Abdullah, Abdullah punya datuk Abdul Muttalib. Abdul Muttalib inilah yang memegang kunci. Dia megang kunci. Siapa yang mau masuk? Kunci. Datanglah tentara dari Yaman mau menghancurkan Ka'bah di Makkah. Nama tentara itu Abrahah. Apa yang dilakukan Abdul Muttalib? Diambilnya kunci itu, dibalikkannya ke pintu. Apa kata dia? Inna li hadzal baiti rabban yahmih. Inna li hadzal bait, Baitullah ini, Ka'bah ini, rabban yahmih, ada rabb, pemilik, pelindung, penjaga. Ya Allah, aku tak sanggup menjaganya, ku tinggalkan kuncinya. Ambillah ya Allah. Langsung farsalna alaihim tayran ababil, turun Sukhoi F-16 rata mereka tentara. Fa arsalna alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil, ditembakkannya kepada mereka hijarah, batu-batu min sijil dari api neraka. Faja'alahum ka'asfim, mereka pun seperti daun-daun dimakan ulat. Macam mana daun dimakan ulat? Begitulah mereka. Apa itu? Nanti kita akan bahas dalam surat pendek. Sekarang kita tak fokus di situ. Fokus kita sekarang adalah tentang Rabbah hadzal bait. Bait itu apa artinya Pak Ustaz? Bait artinya rumah. Bait apa itu Pak Ustaz? Baitullah. Rumah bupati. Berarti ada bupati dalam. Rumah gubernur. Berarti ada gubernur dalam. Rumah Allah. Oh, berarti Allah dalam. Tengok. Bukan begitu pemahamannya. Allah itu tak bertempat. Allah mewujud bila makan. Allah ada tanpa perlu pada tempat. Karena dia sudah ada sebelum tempat itu ada. Allazi ayyanal ayna la yuqalu annahu ayna. Dia yang sudah ada sebelum tempat itu ada. Dia yang sudah ada sebelum kata di mana itu ada, maka tak layak ditanyakan dia di mana. Begitu memahaminya. Allah tak berhajat kepada tempat. Kalau dia berhajat kepada tempat, maka batallah ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Jauh tak berjarak, dekat tak bersentuh. Allah Subhanahu wa taala. Begitu mengimani Allah. Lalu apa makna Rabb hadzal bait? Baitullah di sini apa makna Baitullah? Segala sesuatu yang disandingkan dengan Allah, maka sesuatu yang rendah itu menjadi mulia. Rumah. Rumah tak mulia, rumah bisa lapuk, rumah bisa hancur. Tapi begitu disandingkan kata bait dengan Allah, apakah Allahnya jatuh atau rumahnya mulia? Rumahnya menjadi mulia. Abdun, hamba, hina, rendah, miskin, susah, melarat. Abdun, disandingkan dia dengan Allah, maka hamba itu pun menjadi mulia. Abdullah, Baitullah. Jadi apa guna menyandingkan rumah ini dengan Allah? Bukan Allah berdiam di dalamnya, tapi untuk memuliakan rumah itu. Muliakah rumah itu? Rumah yang paling mulia sampai hari ini kalau tidaklah dibuat kuota 4,7 juta manusia berkumpul hanya untuk datang ke rumah ini. Bayangkan itu, saking kan mulianya Baitullah. Faly'budu rabb hadzal bait. Kalian ibadah, sembah, abdikan diri, hambakan diri kalian bukan ke rumah itu, tapi ke Rabb yang memiliki, yang mempunyai rumah itu. Jadi jangan kalian salah sangka, wahai orang yang tak mengerti ajaran Islam. Itu orang Islam nyembah batu, itu orang Islam nyembah tiang, menyembah Allah yang menciptakannya. Kenapa kita mesti ke arah situ? Setelah diteliti menurut ilmu geologi, ilmu bumi, ternyata pusat bumi dunia ini, itulah dia tepat di Ka'bah. Makanya yang tepatnya GMT itu, Greenwich, GMT, jam 00, itu mestinya dimulai dari Makkah Al-Mukarramah, bukan London, Inggris. Orang Inggris malu-malu kucing mengakui, rupanya bukan dari London. Kenapa dari London dimulai jam 00? Karena politik. Kenapa bahasa internasional bahasa Inggris? Karena politik, karena Inggris paling banyak menjajah dunia. Kalau mau lihat kesempurnaan bahasa, bukan bahasa Inggris. Bahasa apa yang paling sempurna? Bahasa Arab. Hurufnya. Mana ada huruf to dalam bahasa Inggris? Mana ada huruf a dalam bahasa Inggris? Mana ada huruf bad dalam bahasa Inggris? Makanya bahasa Arab itu disebut dengan lughatul bad, karena lengkap semua huruf di dalamnya. Oleh sebab itu, maka sampai masanya nanti Allah punya kuasa tunjukkan sebelum dunia ini kiamat, maka Makkah akan menjadi pusat peradaban dunia insyaallah. Amin. Tak di zaman kita, di zaman anak-anak kita. Faly'budu rabb hadzal bait. Tak ada gunanya kalian pergi sana pergi sini, duit banyak, bisnis itu ini bersatu berkumpul, kalau tak kalian tak beribadah. Maka beribadahlah kalian kepada Allah pemilik, pencipta, pengayom, pelindung Baitullah. Rabb hadzal bait. Kita lanjutkan. Nanti kalau kami banyak-banyak beribadah, sibuk beribadah, tinggallah bisnis kami ini. Nanti kami jadi susah. Nanti kami jadi tak makan. Siapa yang ngasih makan anak kami? Bagaimana dengan rumah kami? Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kalau gara-gara ibadah ni kalian takut tak makan, yang ngasih kalian makan tu siapa? Allah. Allazi yang at'ama ngasih makan hum mereka min ju' dari lapar. Kalau kalian takut, cemas, ngeri, nanti anak kami kerja apa, nanti kami setelah pensiun makan apa, nanti kami takut, takut, takut miskin, takut susah, takut melarat. Wa amana, yang akan memberikan aman dari khauf. Dua. Makanan zahir. Rasa takut batin. Kalau kau banyak beribadah kepada Allah, dua-dua dihilangkan Allah. Zahirmu ditutupinya, batinmu dilindunginya. Tak ada yang bisa menghilangkan rasa takut, rasa cemas, kecuali ibadah. Takut saya Pak Ustaz, ngeri ini, takut masalah ini Pak Ustaz. Ambil air wudhu, sholat. Allahu Akbar wa amanahum min khawf. Manusia sekarang penyakitnya bukan penyakit. Penyakit orang zaman sekarang penyakit takut. Takut, takut, takut. Stres, depresi berawal dari takut. Orang yang korupsi itu sebetulnya apa penyakitnya? Takut. Orang korupsi itu takut. Takut apa? Takut miskin. Takut anak tak kuliah S3. Takut istri tak bisa liburan ke Amerika. Takut mobil tak mewah, karena takut korupsi. Orang yang nyogok itu sebetulnya apa penyakitnya? Takut. Sudah kuliah, takut tak PNS, nyogok, takut. Semua berawal takut. Orang yang pakai pelet itu apa sebetulnya penyakitnya? Takut. Takut tak jodoh, akhirnya pergi ke dukun, di pelet. Cuma takut. Semua berawal daripada takut. Maka serahkan kepada Allah banyak beribadah. Wa amanahum min khauf. Ini mewakili saja. Kenapa yang disebut di sini makan? Kita kan bukan hidupnya bukan sekedar makan. Kita perlu pakaian, kita perlu rumah, kita perlu kendaraan, kita perlu sampan, kita perlu mobil, kita perlu pesawat. Kenapa makan? Karena makan mewakili yang lain. Orang kalau ditanya, kau pilih mana? Pilih pesawat atau lontong sayur? Pesawat itu nanti, makan dulu. Makanmu jangan kau takut. Orang yang membunuh anak dalam kandungannya, aborsi, digugurkannya, itu gara-gara apa? Takut anak tak makan. Orang Arab jahiliyah dulu, anak itu setelah lahir baru dibunuhnya. Lahir anak itu baru dibunuhnya. Orang sekarang belum lahir udah dibunuhnya. Gara-gara apa? Takut. Oleh sebab itu maka surat ini kita kaji. Lila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-shayf faly'budu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kalaulah yang kau jadikan standar hebat karena kalian punya persatuan yang kokoh. Quraisy punya persatuan. Kalaulah standar kehebatan hanya karena bisnis kalian maju, Quraisy pernah maju. Tapi standarnya adalah falya'budu, beribadah. Dekatkan diri kepada Allah. Kalau sudah kau dekatkan dirimu kepada Allah, rezekimu Allah yang menjamin. Karena dia yang mengasihi kau makan, anakmu, istrimu, keluargamu, masyarakatmu, menumbuhkan sawitmu, menumbuhkan tanamanmu, menumbuhkan durianmu, menumbuhkan dukumu. Dan kalau kau takut cemas menghadap masa depan, wa amanahum min khauf. Takut, stres, depresi, mati sebelah, stroke, mati. Berakhir hidup dengan nestapa. Maka kita ingin sebelum kita mati, kita punya keyakinan yang kuat bahwa anak cucu kita dijamin Allah makannya. Dan kita pun mati dalam keadaan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak ada takut, tak ada sedih. Itulah kaji kita pada subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak cucu cicit kita. Sehingga ketika kita baca surat ini ketika sedang sholat duha, sedang sholat tahajud malam, merasuklah dia ke dalam hati kita. Ulang-ulang, dengarkan kepada saudara, kirim, share. Sehingga kita mendengar imam membaca, kita pun bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. Allahu Akbar. Makmum yang mendengar pun paham maknanya. Itulah makna dari ungkapan وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ. Ketika ayat Allah dibacakan, zadatuhum imana, bertambah imannya karena dia paham. Makanya kita awali dari surat-surat pendek. Mudah-mudahan umur panjang, badan sehat. Surat-surat pendek ini nanti habis juz amma, habis apa sanggup Ustaz menghabiskan? Tak dihabiskan kita, anak cucu kita akan menghabiskan. Mati kita, dilanjutkan mereka. Datang Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dimulainya dari belakang juz 16 sampai juz 30. Meninggal. Apakah terbengkalai tafsirnya? Tidak. Datang Jalaluddin As-Suyuti. Dilengkapkannya. Itulah dia tafsir Jalal lain. Dua Jalal. Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti. Nah, jadi jangan pernah merasa, ah nanti kalau aku mati berhentilah ini. Tidak. Akan dilanjutkan oleh anak-anak generasi dari Bustanul Hikam. InsyaAllah. Amin. Ya Allah, amin. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Subhanakallahumma